الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رب العالمين alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini amal-amal fisik. Karena amal-amal hati itu tidak membutuhkan banyak energi untuk melakukannya. Itu sebabnya menjadi beriman dengan cara menjadi sufi, hanya tinggal di masjid dan seterusnya, itu perkara yang sangat gampang sekali dalam kehidupan kita. Kenapa jadi gampang? Karena sebagian besar amal ahli sufi itu adalah amal hati. Tidak ada amalul jawarih, itu tidak banyak. Hanya duduk di masjid, beribadah dan seterusnya. Ada amal jawarihnya seperti sholat dan seterusnya. Tetapi ujiannya sesungguhnya bukan di situ. Ujian yang sesungguhnya itu adalah ada di luar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Al-Muslim alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala azahum khairu min al-Muslim alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala azahum. Seorang Muslim yang bergaul dengan orang banyak dan terus beramal dengan orang banyak itu dan sabar atas gangguan orang banyak itu jauh lebih baik daripada seorang Muslim yang tidak tahan bergaul dengan orang banyak dan tidak sabar terhadap gangguan pergaulan dengan orang banyak. Jadi juga sekalian, dari sini kita memahami bahwasanya indikator kinerja kita sebagai Muslim itu adalah pada produktivitas kita dalam hidup. Dan indikator dari ibadah yang sehat dan benar di mata Allah Subhanahu wa taala adalah pada dampaknya, bukan pada amalnya itu sendiri. Amalnya itu sendiri menghadirkan pahala, tetapi indikator kinerja dari ibadah itu, apakah ibadah itu bekerja atau tidak di dalam diri kita, adalah pada produktivitas kita di dalam. Nah, ukuran produktivitas kita di dalam hidup, indikatornya itu adalah seberapa banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Karena itu nilai sosial kita itu ditentukan oleh jejak yang kita tinggalkan untuk orang lain. Dan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, khairun nasi al-fahmu linnas. Setiap kita tentu mempunyai wilayah pergaulan. Ada satu wilayah yang kecil namanya keluarga. Ada wilayah yang lebih besar namanya kantor. Ada wilayah yang lebih besar namanya organisasi. Dan ada wilayah yang lebih besar namanya masyarakat. Pada setiap wilayah yang kita ada di situ, kita harus selalu menanyakan diri kita tentang apa manfaat yang sudah kita berikan kepada orang-orang. Jadi kalau antum mau mengukur indikator kinerja antum sebagai suami, kira-kira caranya begini. Cobalah bayangkan suatu waktu antum meninggal dunia. Kira-kira waktu antum meninggal dunia itu, apa komentar istri antum terhadap antum waktu meninggal dunia itu? Nah, itu baru ketahuan begitu. Kalau nanti istri mengatakan, alhamdulillah si galak itu telah pergi. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, kalau istri kita meninggal, hanya ada dua. Kalau kita meninggal atau istri kita meninggal, hanya ada satu dari dua kemungkinan yang kita rasakan atau yang dirasakan oleh istri kita. Imma an tastariha minha wa imma an tastariha minha. Mungkin dia istirahat hidup yang kita bebankan kembali, hanya itu dia merdeka dengan meninggal. Mungkin juga kita yang beristirahat dari beban hidup yang dia bebankan kepada kita itu. Salah satunya saja itu. Jadi ada dua ada perasaan yang mungkin kita rasakan. Yang pertama, kita merasa bebas dari beban. Yang kedua, kita merasa kehilangan tempat bergantung. Nah itu indikatornya kalau kita mau menguji apa kita. Jadi kalau mau tes tes, mumpung belum meninggal, sekali-sekali tanyalah kepada istri Anda yang sudah menikah gitu. Kira-kira kalau saya meninggal, komentar kamu apa ya? Lebih bagus dicek duluan daripada sebelum dia mengucapkan yang sebenarnya setelah kita meninggal gitu. Begitu juga dalam pergaulan sosial, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Sesungguhnya Allah menyenangi, menyukai orang-orang yang bertakwa dan sembunyi-sembunyi. Ciri-cirinya adalah alladzina idza hadaru lam yu'rafu. Kalau dia hadir di satu majelis, dia tidak ketahuan. Wa idza ghabu tuqidu. Tapi kalau dia pergi, orang merasa kehilangan. Alangkah banyaknya orang dalam pergaulan sosial, kalau hadir sibuk. Kalau pergi, orang tidak merasa kehilangan. Pergi-pergi aja gitu, tidak ada sesuatu yang hilang. Karena dia datang tidak membawa manfaat, dia pergi juga tidak meninggalkan apa-apa gitu. Tapi ada orang yang terus-menerus bekerja diam-diam. Terus-menerus bekerja memberikan, orang tidak merasakan bahwa mungkin orang tergantung kepada dia gitu. Begitu dia berhenti bekerja, begitu dia pergi, orang merasa kehilangan. Misalnya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu kalau izin pulang lebaran, nah itu biasanya kita kocar-kacir rumah kita gitu ya. Baru kita merasakan bahwa orang biasa itu ternyata melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa gitu. Dan jangan tampak seperti orang yang luar biasa, tapi hanya melakukan pekerjaan orang-orang biasa gitu. Jadi, nah ikhwan sekalian, itu indikatornya gitu, dalam pergaulan yang lebih luas, masyarakat, di kantor dan seterusnya itu. Tapi di sini muncul satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau kita ingin memberikan manfaat terus menerus kepada orang, dari mana kita mempunyai energi dan bagaimana kita membangun kapasitas untuk bisa terus-menerus memberi? Memberi itu membutuhkan energi, juga membutuhkan kapasitas. Adapun kapasitas ini, di dalam pepatah Arab ada ungkapan faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak punya apa-apa itu tidak bakal bisa memberi. Kalau Anda tidak punya ilmu, Anda tidak bisa mengajar. Kalau Anda tidak punya uang, Anda tidak bisa berinfak. Kaidahnya begitu. Karena itu kita harus belajar untuk membangun kapasitas kita supaya ada sesuatu yang bisa kita berikan. Tapi seandainya kita sudah mempunyai kapasitas yang besar, cuma kita tidak punya energi, kita tetap saja tidak punya kemampuan untuk memberi. Jadi memberi itu adalah gabungan antara spirit yang menjadi sumber energi kita dan kemampuan atau kapasitas. Nah, lihat sekalian. Kebanyakan orang itu split dalam dua hal ini. Dalam pengertian, dia hanya memiliki biasanya salah satunya. Contohnya begini. Dia mungkin melakukan ibadah yang banyak, tapi tetap tidak bisa memberi, walaupun energinya berlebihan. Ibadah itu memberikan dia energi, tapi dia tetap tidak bisa memberi karena dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa diberikan. Dia tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya skill yang bisa diberikan kepada orang lain. Sebaliknya, kita juga menemukan banyak orang yang punya kemampuan luar biasa, tapi tidak pernah memberi apa-apa itu, karena dia tidak punya energi memberi itu. Saya berikan satu contoh misalnya. ada banyak orang kaya yang tidak dermawan. Iya kan? Karena itu hartanya hanya dinikmati oleh dia sendiri. Karena dia tidak punya energi untuk memberi, menjadi dermawan. Begitu juga ada banyak orang pintar, tapi ilmunya tidak bermanfaat bagi orang banyak. Karena dia tidak banyak, dia tidak punya energi untuk mengajar. Nah, sekarang ikhlas kalian, mengapa beriman itu menjadi sulit? Sulitnya itu adalah karena waktu yang kita perlukan untuk membangun kapasitas kita dan waktu yang kita perlukan untuk menumbuhkan energi itu di dalam diri kita itu sama panjangnya dengan waktu yang kita perlukan untuk memberi secara terus menerus. Dan inilah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah telah, Tuhanku telah mendidik saya, maka dia mendidik saya sebaik-baiknya. Nah, sekarang saya ingin supaya ini lebih nyata sedikit. Saya ingin ini dibagi dalam, saya jelaskan dalam bentuk sedikit lebih numerik, lebih menggunakan angka-angka. Waktu Rasulullah berumur 0-4 tahun, dia dikirim ke padang, ke gurun Sahara, tinggal di kampung-kampung. 0-4 tahun. Di situ beliau mendapatkan masa pendidikan fisik. Dia mendapatkan ASI yang sempurna, udara yang bersih, dan proses pendidikan. Kemudian di masa kecil itu semua yang dia lihat di masa kecil itu adalah hal-hal yang baik itu, dan juga satu alam yang luas. Dan ada manfaatnya kalau orang hidup di alam luas itu, yaitu perasaannya menjadi lapang, menjadi lebih lega, pandangannya lebih jauh ke depan. Itu sebabnya Rasulullah menganjurkan anak-anak itu tumbuh dalam rumah yang luas. Kan itu yang antum merasakan kalau antum masuk dalam sebuah masjid yang besar kan, perasaan kita menjadi lega. Jadi itu pengaruh space, pengaruh ruang terhadap jiwa, itu ada. Nah, sehingga dianjurkan bagi orang yang rumahnya sempit, sering-seringlah mengajak anaknya ke lapangan. Pengaruh space itu yang membuat orang menjadi sabar, menjadi lapang dada, tenang, tidak apa. Kalau anda melihat di gejala anak-anak yang kena autis ya, itu biasanya sebabnya juga adalah faktor ruang, faktor ruang. Nah, masa ini ditutup dengan dada beliau yang dibelah pada umur 4 tahun. Umur 4-6 tahun dia kembali lagi ke rumahnya dan hidup bersama ibunya. Tapi masa mendapatkan kasih sayang ibu ini, begitu kesadarannya mulai muncul, itu cuma 2 tahun. Dan itu selesai sampai pada usia 6 tahun. Usia 6 tahun sampai 8 tahun beliau hidup bersama kakeknya, Abdul Muttalib. Dan di masa ini beliau mendapatkan pendidikan politik yang luar biasa. Karena dalam semua rapat-rapat petinggi masyarakat Quraisy itu beliau selalu dibawa. Dan itu aib dalam masyarakat Quraisy sebenarnya, karena anak-anak tidak dibawa dalam pertemuan orang tua. Tapi setiap kali Abdul Muttalib diprotes dalam kasus ini, beliau selalu mengatakan, "Inna ibni hadza sayakunu lahu sya'nun 'adzim." Cucuku ini suatu waktu akan punya urusan besar di negeri. Jadi punya firasat bahwa anak ini akan menjadi besar. Karena itu beliau mendapatkan pendidikan politik dalam usia dini. Itu pentingnya orang punya pendidikan politik. Dan itu sejak kecil semuanya terjadi pada usia 6-8 tahun. Pada usia 8 tahun kakeknya meninggal, maka beliau pindah tangan ke pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini punya anak banyak tapi miskin. Dan karena itu sejak usia 8 tahun Rasulullah sudah mulai bekerja mencari nafkah sendiri. Nah, kalau kita di Indonesia dan mungkin orang Surabaya, kan setelah sarjana baru mulai cari kerja kan. Jadi umur berapa ya? 20 tahun. Dulu waktu saya masih mengajar dulu, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya tidak ingin karya kalian yang paling besar begitu jadi sarjana adalah satu, menulis surat lamaran kerja. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah pada umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Setelah umur 8 tahun beliau bekerja, dan pekerjaan beliau dulu itu adalah menggembala kambing, dan beliau mengatakan tidak satu pun nabi yang dibangkitkan ke dunia ini melainkan dia pasti pernah belajar menggembala kambing bekerja. Jadi itu profesi nabi-nabi. Jadi jangan minder kalau kerja jadi penggembala kambing itu profesi nabi-nabi. Itu sebenarnya pelajaran kepemimpinan pertama. Kalau orang bisa memanage binatang yang tidak berotak, lebih mudah memanage yang berotak nanti gitu. Nah, pada usia 12 tahun, jadi 4 tahun beliau kerja sebagai penggembala kambing, usia 12 tahun beliau sudah ikut dalam bisnis keluarga dan mulai melakukan perjalanan ke luar negeri. Itu sebabnya kenapa kata fasiru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi, itu terulang berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Anda ke luar negeri, jangan menganggap itu satu kemewahan, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perjalanan wisata itu penting. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fasiru fil ard. Dan Allah mengatakan berjalanlah kalian di muka bumi, bukan di Indonesia, di muka bumi, supaya antum tahu ujung dari ujungnya bumi. Jadi kalau selama 25 tahun pertama dalam hidup cuma pernah melihat Surabaya, nah alam kemiskinnya itu hidup itu. Dan perjalanan bagi anak-anak itu penting, karena itu akan melekat dalam memorinya. Itu akan melekat dalam semua panorama yang pernah kita saksikan pada saat kita berumur di bawah 12 tahun. Itu umumnya melekat dengan kuat dalam memori kita. Tapi perjalanan Rasulullah ke luar negeri ini campur. Ini juga adalah perjalanan bisnis. Jadi beliau sudah mulai belajar dagang pada umur 12 tahun. Kita baru belajar teori dagang setelah menikah, karena sudah mulai malu menumpang di rumah mertua. Ini berlanjut secara terus menerus sampai beliau berumur 15 tahun. Pada umur 15 sampai dengan 19 tahun telah terjadi perang besar di Jazirah Arab waktu itu, namanya Perang Fijar. Dan Rasulullah waktu itu ikut dalam perang itu dalam posisi sebagai pengatur logistik. Jadi yang bawa senjata-senjata itu, anak-anak panah ke para petarung-petarung di lapangan, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sudah punya pengalaman politik pada umur 6 tahun, pengalaman kerja pada umur 8 tahun, pengalaman bisnis pada umur 12 tahun, dan pengalaman militer pada umur 15 tahun. Pada umur 20 tahun beliau sudah menjadi pengusaha, dan partnernya adalah Khadijah. Dan sebagai pengusaha dia sukses. Karena itu pada 5 tahun setelah mengelola bisnis Khadijah, beliau dilamar oleh Khadijah. Waktu beliau menikah dengan Khadijah, Abu Thalib menyampaikan khutbah nikah. Di pembukaan khutbah nikahnya itu Abu Thalib mengatakan, "Inna Quraisy la ta'lamu anna Muhammadan min asyrafi fityaniha." Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu tahu bahwa Muhammad ini adalah pemudanya yang paling terhormat. Anda tahu kenapa dia mengatakan begitu? Karena itu Muhammad layak menikahi Khadijah. Dan Khadijah ini perempuan cantik, kaya, bangsawan, dan sudah dilamar oleh banyak orang. Tapi semuanya ditolak. Kebalikannya justru dialah yang pertama jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak Rasulullah untuk menikah. Itu jarang-jarang terjadi. Nah, cuma waktu beliau menikah, walaupun ditawari begitu, nikah dengan partner bisnisnya, maharnya juga tidak sedikit. Maharnya Rasulullah itu kalau dikonversi dengan kita sekarang itu kira-kira senilai sekitar 500 juta. Dulu ada teman saya menikah, dia kasih 400 ribu buat mertuanya. Dia bilang sama mertuanya, silahkan bikin pesta, pesta semeriah meriahnya. Kalau ada sisanya silahkan dibagi ke orang-orang miskin. Jadi antum bisa membayangkan bahwa pada umur 25 tahun Rasulullah punya uang sudah ratusan juta. Pada umur 25 tahun dia sudah punya uang ratusan juta. 25 sampai 35 tahun, selama 10 tahun itu beliau mengokohkan diri sebagai pemimpin baru masyarakat Quraisy. Dan puncaknya adalah ketika beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Setelah beliau sampai ke puncak, Allah menarik beliau turun ke dalam dunia yang jauh lebih dalam lagi. Pada umur 37 tahun, Rasulullah mengatakan, "Hubbiba ilayya al-khala'." Pada waktu itu saya dibuat mencintai kesendirian. Dia jadi suka menyendiri karena dia sudah sampai ke puncak. Ini adalah masa pengkondisian sampai beliau menjadi nabi. 3 tahun kemudian beliau diangkat menjadi nabi. Dan begitu beliau diangkat menjadi nabi, kalimat pertama beliau kepada Khadijah, beliau mengatakan, "Ya Khadijah, al-ana intaha ahdun naum." Wahai Khadijah, sekarang tidak ada lagi waktu tidur. Sampai di sini kita melihat, antum melihat kumulasi pengalaman hidup. Mulai dari pengalaman pendidikan fisik, pendidikan militer, pendidikan politik, profesi, bisnis, semua pengalaman hidup, kapasitas yang diperlukan oleh seseorang untuk memberi itu sudah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia itu. Dan pada suatu masa beliau membuat satu tabir yang jelas antara masa membangun kapasitas dan masa memberi. Dan begitu sampai pada masa memberi, di mana beliau diangkat menjadi nabi, beliau mengatakan, sekarang tidak ada lagi waktu tidur. Karena itu beliau menjadi nabi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu adalah masa kerja tanpa henti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa memberi. Sekarang ini tidak ada satu tabir yang jelas di dalam hidup kita itu. Antara saat di mana kita membangun kapasitas dan saat di mana kita memberi. Itu sebabnya kapasitas kita tidak jelas, pemberian kita juga tidak nyata. Kalau kita ingin memprogram hidup kita, kita harus memprogramnya dalam dua fase ini. Itu fase di mana kita membangun kapasitas dan fase di mana kita terjun dan memberi. Pada fase di mana kita membangun kapasitas ini adalah saat di mana kita mengumpulkan energi dan membangun kemampuan. Dan saat di mana kita memberi itu adalah saat di mana kita membuang energi itu secara terus-menerus tanpa henti sampai kita meninggal. Jadi, ikhwah sekalian, cara kita memanfaatkan Ramadan ini adalah harus dalam konteks itu tadi. Dalam konteks di mana kita mendapatkan energi baru untuk nanti memberi lagi, untuk nanti memberi lagi dan seterusnya. Sebesar apa kapasitas yang bisa kita bangun, sebanyak itulah yang bisa kita berikan. Kalau kapasitas yang kita bangun itu sedikit, maka kapasitas apa yang bisa kita berikan juga sedikit. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian jadi pemimpin. Supaya ada masa. Dan menurut saya, mengapa negeri kita ini kelihatan susah begini diaturnya, atau tidak ada pemimpin yang baik. Karena orang-orang semua hanya ingin jadi pemimpin tanpa pernah menyiapkan diri untuk itu. Sebagian besar politisi kita saat ini adalah selebriti, orang-orang yang sedang suka manggung, tapi sebenarnya cerita panggungnya itu tidak jelas juga, sehingga penonton setelah menonton itu tidak tahu kita dapat manfaat apa dari cerita ini. Dan banyak orang yang sudah mendapatkan jabatan tinggi, tapi kemudian jabatan itu menjadi bumerang bagi dia. Karena tadinya orang menyangka dia hebat sebelum menjabat, begitu menjabat ternyata kemampuannya tidak ada apa-apanya, karena dia tidak menyiapkan diri untuk itu. Dia tidak menyiapkan diri untuk itu. Nah, ikhwan sekalian, kalau kita mengikuti siklus ini, siklus pertama adalah membangun kapasitas dan energi, siklus kedua adalah memberi. Antum akan merasakan bahwasanya waktu yang tersedia untuk kita itu sangat sedikit. Waktu yang kita miliki itu tidak cukup. Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu saya ada di Qatar. Saya menyempatkan diri menemui Syekh Yusuf Qardawi. Kita ngobrol-ngobrol dan salah satu kalimatnya yang menarik, dulu saya pernah membaca bukunya Al-Waqtu fi Hayatil Muslim, waktu dalam kehidupan seorang muslim. Beliau mengatakan kepada saya undang beliau ke Indonesia. Dia bilang, saya lagi bingung nih menata waktu saya gitu, karena terlalu banyak undangan dan saya tidak bisa hadir di semua undangan itu pada waktu bersamaan. Jadi dia mengatakan, dulu kita hanya menghafal satu wasiat dari Imam Syahid Hasan Al-Banna, al-waktu al-wajibatu akbar min al-awqat, kewajiban itu jauh lebih banyak daripada waktu. Tapi sekarang kita merasakannya. Sekarang kita merasakan bahwa daftar pekerjaan kita jauh lebih banyak daripada daftar waktu kita. Oleh karena itu, indikator produktivitas seorang muslim itu adalah pada satuan waktu yang dia gunakan. Jadi, indikator produktivitas kita itu adalah harus mengikuti persamaan ini. Satu unit waktu sama dengan satu unit amal. Kalau kita punya beberapa unit waktu yang tidak diisi dengan unit-unit amal, itu berarti kita orang kosong. Itu berarti jiwa kita tidak penuh. Itu berarti kita bukan orang yang punya sesuatu di dalam hidup. Karena ada terlalu banyak unit waktu yang tidak bisa kita isi dengan unit amal. Oleh karena kewajiban jauh lebih banyak daripada unit waktu kita yang kita miliki, maka di dalam Islam ada satu konsep amal yang berbasis pada pendekatan multiplier effect, yaitu saat dimana kita melakukan amal pada satu unit waktu, tetapi hasilnya itu beberapa unit amal. Saya berikan contoh misalnya, waktu yang kita perlukan untuk sholat maghrib, baik kita sendiri ataupun berjamaah, kan sama, iya kan? Tapi kalau kita melakukannya sendiri, kita dapat satu pahala. Kalau kita melakukannya berjamaah, kita dapat 27 pahala. Oleh karena itu, amal itu jumlah pahalanya ditentukan oleh seberapa banyak manfaat yang ada pada amal itu, dan itu yang memberikan multiplier efek pada amal itu. Misalnya kalau kita menyumbang pada pengemis, dan kita menyumbang kepada mahasiswa yang mau menyelesaikan kuliahnya dan tidak mampu, yang mahasiswa ini nanti ilmunya akan bermanfaat. Jadi sumbangan kita kepada si mahasiswa ini itu punya multiplier effect. Dan konsep multiplier effect inilah yang dikenal dalam istilah amal jariah. Itu yang disebut amal yang tidak berhenti. Satu kali dilakukan, pahalanya terus mengalir. Mengapa Allah mengatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah? Kenapa berdakwah itu adalah amal yang terbaik di antara semua amal? Karena semua orang yang melakukannya dan mengajak orang lain melakukannya itu akan terus pahalanya mengalir kepada kita. Sekarang antum bisa bayangkan mengapa Rasulullah mengatakan bahkan ketika kalian menyumbang emas bergunung-gunung, kalian tidak bisa menyamai pahala yang diperoleh oleh para sahabat Rasulullah. Kenapa itu? Karena semua kita yang hadir saat ini itu adalah sahabat Rasulullah, juga dapat pahala semuanya. Sahabat Rasulullah dapat pahala itu semuanya. Oleh karena itu, pilihlah pahala-pahala yang pekerjaan-pekerjaan, amal-amal yang punya efek multiplier itu tadi. Karena waktu kita sedikit. Kalau kita mengikuti persamaan orang mukmin yang biasa, satu unit waktu sama dengan satu unit amal, kalau hidup kita pendek kan lebih sedikit pahala kita kan. Oleh karena itu kita harus membidik pahala-pahala yang besar. Nah, ikhlas kalian, mumpung antum semuanya kebanyakan orang muda di sini, saya ingin menyampaikan suatu pesan. Bagaimana cara membidik pahala yang besar? Kalau antum ingin membidik satu amal-amal, buatlah yang disebut dengan rencana amal unggulan. Buatlah satu rencana, saya ingin melakukan amal-amal unggulan ini di dalam hidup saya. Selama saya hidup, inilah amal-amal besar yang ingin saya lakukan. Antum harus membuat daftar amal itu. Ukuran dari amal-amal besar itu yang pertama adalah wilayah penerima manfaatnya, usernya banyak. Yang kedua, tidak banyak yang bisa melakukannya. Yang ketiga, berat. Justru karena beratnya, maka tidak ada yang bisa melakukannya. Karena kaidahnya adalah al-amalu al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu diberikan sesuai dengan berat ringannya amal itu. Misalnya begini, ada dua orang pergi salat subuh, pahalanya beda tadi. Yang satu orang tua, umurnya 65 tahun, dia pergi salat subuh, itu enteng dia bangun salat subuh itu. Tapi yang satu lagi pengantin baru, baru kawin tadi sore. Nah, kalau subuh dia pergi ke masjid salat subuh, itu luar biasa itu. Karena itu tidak gampang. Jadi pahala si anak muda ini lebih besar daripada pahala orang tua itu. Nah, tantangannya lebih berat, tantangannya lebih berat. Nah, jadi itu kriteria yang pertama adalah pilih satu amal besar yang manfaatnya banyak, penerima manfaatnya banyak. Yang kedua, tidak banyak yang bisa melakukannya. Yang ketiga, memang berat waktu melakukannya. Silakan antum pilih amal-amal seperti itu dan buatlah daftar. Setelah itu bangunlah kemampuan kita untuk melakukan pahala-pahala itu suatu waktu. Dan kalau antum berdoa setelah sholat, berdoalah seperti ini: ya Allah, beri saya kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Terus seperti itu. Dan antum akan merasakan bahwa Allah memberikan kita kemampuan yang tidak pernah kita miliki sebelumnya. Asalkan kita fokus membidik amal. Jadi amal itu tidak dilakukan sambil lalu, tapi memang dibidik, direncanakan dengan baik. Dan kalau ada pelajaran tentang perencanaan hidup yang terbaik, inilah cara merencanakan hidup yang terbaik. Ramadan ini adalah waktu yang bagus untuk memanfaatkan itu. Banyaklah merenung dan mulailah menulis daftar amal-amal besar yang akan Anda selesaikan selama hidup, satu persatu. Dan ini adalah cara untuk menghidupkan adrenalin dalam tubuh kita. Kenapa itu sekalian? Kemampuan kita itu muncul kalau dia dirangsang oleh tantangan besar yang ada di luar kita. Cara yang terbaik untuk merangsang adrenalin kita adalah membuat daftar pekerjaan besar yang harus kita selesaikan. Itu sebabnya orang Cina punya pepatah begini: hati-hatilah dengan harapanmu, Kalau kamu punya satu harapan, kamu harus hati-hati dengan harapan itu, karena sebagian besar harapan itu jadi kenyataan. Jadi apa yang antum anggap besar saat ini, suatu waktu itu menjadi sangat kecil suatu ketika. Kalau itu terus-menerus dipikirkan dan kita terus-menerus merencanakan untuk melakukannya, Anda pasti akan mampu melakukannya. Anda pasti akan mampu melakukannya. Itu sebabnya dulu sahabat-sahabat itu selalu menghitung-hitung, ini pahala ini untuk saya, ini pahala. Contohnya begini. Waktu perang Badar, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf kedatangan dua anak ABG kembar, umurnya sekitar 13 tahun. Dua ABG ini punya satu pertanyaan yang sama. Wahai Abdurrahman.